anak gedongan tinggal diperkompakkan. Rambut panjang ke depan, gaya sok metal-metalan. Tak taunya serba pas-pasan. Tinggal di kontrakan arah rumah bulan. Zamannya dek, anak muda sekarang. Biar baju cicilan, asal keren penampilan. Iya kan? Dari yang minyak rambut sampai ke kaos kaki, semua serba kredit. Keren penampilan.